disebutkan ringkasannya yang sudah lewatkan ada 6, ya kan? Untuk yang ini bagaimana, yang ini bagaimana, yang ini bagaimana? Kesimpulannya, ya. Silakan. Ya enggak usah ngepet segala. Anda pahami aja. Asmaus sitah misalkan. Betul enggak kalau dikatakan asmaus sitah lugahnya hanya satu, itmam saja? Tidak seperti itu. Nah, bagaimana rinciannya? Coba antum, dapatnya seberapa gitu? Antum menyelengi berapa kemarin? Masuk yang masuk berapa? Ya. Domah dengan dekat. Domah dengan takhaf. Ya. Domah dengan waw. Tataru, jangan takut ya. Rafa dengan waw. Terus rafa dengan wawu. Mansub dengan alif. Mansub dengan alif. Majrur dengan ya. Sudah. Gitu. Jadi asmaus sitah semuanya hanya satu lugah. Itmam saja. Rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Setuju? Yang lain tidak setuju katanya. Coba antum Jafar. Itu dapatnya satu faedah saja berarti. Satu lugah saja dapatnya. Yaitu maksudnya asmaus sitah semuanya bilogah, bilogatil itmam saja. Wasani. Wasani gimana saya tahu wasani? Hal awalnya enggak ada. Antum asyruha. Asyruha. Sini aja simpulkan yang antum pahami. Gak usah baca. Nih, simpulkan tentang lughahnya asma sitah. Yang paling masyhur dengan rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Semuanya dipukul rata. Seperti itu. Nah. Kayak gitu. Ada logo yang kedua dengan alif termutlak. Dengan alif termutlak. Terus ada logo yang ketiga dengan dihilangkan huruf-huruf yang tiga. Logonya namanya logo apa? Naqas. Logo naqas. Nah, kurang terperinci, Marwan. Jangan dipukul rata. Ya, karena kan kemarin tidak seperti itu. Tidak rata gitu. Pokoknya itfam semuanya yang paling fasih, yang paling masyhur. Kemudian ini enggak. Ah. Yang paling masyhur itfam gitu. Yang kurang masyhur. Terus apa lagi? Enggak apa-apa dapatnya apa? Yang paling masyhur itmam. Semuanya berarti kan yang 6 ini, yang paling masyhur itmam. Terus apa itu kasar, apa itu naqas? Apa itmam, apa itmam? Apa? Apa itmam, apa itmam? Maksudnya apa itmam itu? Hah? Itmam maksudnya apa? Apa kasar, apa kasar? Kasar. Istana. Kasarun. Terus, nakas apa nakas? Nah, kok gak tahu? Ya. Tahu harus bisa juga mengungkapkannya, jelaskannya. Coba Tumar. Rincikan coba, yang paling bagus dari asmaus sitah bagaimana? Ya, lughah-lughahnya. Apakah merata atau bagaimana? Ya. Kalau bagi abun, akhun, hamun. Ya. Itu ada 3 lughah. Ya. Itu itmam. Kosor. Terus kosor. Nakas. Urutan yang paling bagus ya? Itmam. Itmam. Terus nakas terus kosor, betul nggak? Itmam kosor nakas itu bagi abun, akhun, hamun ada di Allah, ya kan? Itmam kosor nakas, yang paling bagusnya urutannya itmam dulu, kemudian apa? Kosor, kemudian nakas, terus lanjutkan. Kalau bagi Hanu, bagi Hanu ada dua lugah. Ya. Itu nakes dan kosor. Nakes dan kosor yang lebih bagus? Nakes. Ya, yang paling bagus nakes. Ya enggak apa. Meskipun ada juga ya yang kosor juga enggak apa-apa. Kemudian bagi famun bagaimana? Ada berapa penggunaan bagi famun? Bagi famun ada berapa penggunaan dalam bahasa Arab yang masyhurnya? Ah, selanjutnya Walda. Famun, bagaimana famun? Ya sebelum ada berapa penggunaan famun? Maju, takadam. Fam ada dua penggunaan. Ya, san, yang pertama? Yang pertama isnan dengan dihilangkan mimnya. Ya, dengan dihilangkan mimnya, berarti fa, ya fu. Kemudian yang kedua dengan? Yang kedua nakos. Nakos. Dengan menetapkan mimnya. Ya. Adapun pada penggunaannya ketika dia tanpa mim bagaimana? I'rabnya? I'rab tanpa mim rafa dengan waw, ya. Nasab dengan alif dan ya. Majrur dengan ya. Dalam penggunaan apakah dia bisa disendirikan atau mesti diidhofahkan? Mesti diidhofahkan. Mesti diidhofahkan. Ya, san. Lantas bagaimana dengan ucapan penyair khalaqa? Ya. Min Sulaima Khayashima Al-Khayashima wa Wafa gitu ya. Ya seperti itu, ada yang kurang enggak? Khalapa Salma Al-Khayashima Wafa. Jawabannya bagaimana tuh? Fa di sini enggak diidhofahkan. Mahdhuf. Ada yang mahdhuf itu apa? Mahdhuf ilai mahdhuf itu apa? Takdirnya berarti apa? Wafaha. Wafaha atau di sini syad. Ya san. Adapun kalau dengan mim famun maka boleh disendirikan. Boleh disendirikan. Ya, boleh juga. Boleh juga diidhofahkan. Diidhofahkan. Ya san. Lumayan sudah. Kemudian zu bagaimana? Pada zu. Lughahnya saja. Ada berapa lughah pada zu? Ada dua. Apa itu lughahnya ada dua? Yang pertama lughah toy. Ya lughah toy enggak apa-apa. Berarti zu bermakna apa? Alladhi. Kemudian yang kedua bimakna sahib. Bimakna sahib. Ah, maka kalau ini di i'rab dengan apa? I'rab dengan isim asmaul sittah. Ya, di i'rab dengan huruf-huruf seperti teman-temannya dari asmaul sittah. Ahsan. Ya, cukup. Kemudian i'rab siapa? I'rab syartu dzal i'rab an yudhafna la. Adapun lugu-lugu yang lain itu tambahan. Yang penting antum fahami yang paling masyhurnya itu ya, yang dijelaskan dalam syarah. Adapun yang ditambahkan dari lugu-lugu yang lain yang ada pada asmaul sittah, ya kalau antum hafal ya san. Kalau tidak ya, yang penting yang ada di dalam syarah ini antum hafal. Ya. Ya. Wa syartu dzal i'rabi an yudhafna la lil yaka ja'a akhuha bikadza i'tila. Al-waw lil isti'naf syartu mubtada marfu bi dhammah zahirah ala akhirih. Dza ismun isyarah mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Al-i'rab badal min dza. Ya. An harfu masdar harfu nasb wa masdari wastiqbal yudafna fi'lun mudhari mabni lil majhul litisal mughayyir shighah mabni ala sukun litisalihi binun niswah. Ya, tidak di mahalnya apa yudafna nasbin yang masukkan an. Ya, di mahali nasbin. Ya. Kemudian an-nun mahalun dhamir muttasil mabni ala fath fi mahalli raf'in fa'il. Hasan. Wal jumlah al-masdar al-muawwal fi mahalli raf'in khabar al-mubtada. Khabar al-masdar al-muawwal atau al-masdar al-munsabik. Ya. Kemudian la harfu ataf. Ilya ma'tuf ala mahdhuf. Lilya ma'tuf ala mahdhuf. Taqdiruhu likul ismin la lilya. Ya, likul ismin la lilya. Ya. Terus kaf harfu jar. Kaja akhwabi kaza atila. Ja fi'lun mab mabni ya. Alal fat. Akhu fa'il ja marfu bil waw niabatan anid dhammah li'annahu min al asma'i sittah wa huwa mudaf abi mudafun ilayh majrur biya niabatan ani anil kasrah li'annahu min al asma'i sittah wa huwa mudaf al kaf damirun muttasil mabni alal fath fi mahalli jarrin mudafun ilayh. Gak tilal. Ya. Hal mansub. Hanya bermakna sahib. Ya. Hal mansub. Mansub. Wa alamatu nasbihi al alif niabatan al fathah. Wahuwa mudaf. Liannahu. Liannahu min al asma'i sittah. Wahuwa mudaf. I'tila mudafun ilayh. Ya. Sini ada faedah yang Rabiyah, yaitu la lil ya. La lil ya. Di sini lil ya itu ma'tuf al mahdhuf. Diatofkan kepada sesuatu yang mahdhuf, yang dibuang. Sesuatu yang mahdhuf yang lil ya itu diatofkan dengan perantaran la. Takdir ya yang mahdhuf itu adalah li kulli ismin gitu. La lil ya. Nah, ini faedah ya. Kadang dibuang ma'tuf alaihnya. Hanya disebutkan ma'tufnya. Ada istilah ma'atuf alaih, ada apa? Ma'atuf. Kalau pada contoh, ja'az Zaidun Amrun, Zaidun ma'atuf alaih, Amrun ma'atuf namanya. Ya. Di sini dalam contoh ini, an yudhofna la lil ya, agar isim-isim tersebut didhofahkan. Dikosongkan di situ ma'atuf. La lil ya, bukan kepada ya. Aslinya likul ismin. Agar ia didhofahkan kepada semua isim, kecuali ya, la lil ya, bukan kepada ya. Didhafahkan kepada setiap isim, bukan kepada ya gitu. Nah itu. Jadi la-nya di sini harf atfin. Lil-ya-nya jarun wa majrur. Ya. Ma'atuf kepada ya mahdhuf takdirnya an yudhafna likulli ismin la lil-ya. Nah itu. Likulli ismin la lil-ya. Kemudian kaja ini jarun wa majrur. Biasa muta'alik bi mahdhuf. Khabar lil-mubtada al-mahdhuf takdiruhu. Wa dhalika kaja. Dan di sini ja kusira. Ya kusira. Liltiqa al-al-al hamzatain, ya kan? Karena pertemuan dua hamzah yang mana masing-masingnya apa? Perharokat sama. Ya. Ja, sehingga iramnya ja, ja, filun mab, mabni ala al-fath ala al-hamzah al-mahdufah. Gitu. Akhu fa'il. Ya. Kemudian za'tilal. Za'tilal hal dari apa? Ikhwan. Za ini hal dari apa? Dari akhu atau abi? Akhu. Boleh bagi akhu, boleh bagi abi. Ya. I'tila, i'rabnya apa? Mudhaf ilaih majrur bi. Majrur wa alamatu jarihi al-kasrah. Al-zahira ala al-hamzah al-mahdhufah. Daruratan. Ya. Daruratan. Ya, kemudian. Coba antum sebutkan. Syarat-syarat asma'us sittah yang am menyeluruh, ya. Kemudian sebutkan setelah itu syarat-syarat yang khusus, ya. Ayyakuna mudhafan. Ayyakuna mudhafan. Yang pertama harus isimnya mudhaf, dirafahkan. Yang kedua ayyakuna mukabbaratan. Ya, mukabbarah, tidak ditaskhir. Yang ketiga ayakuna mufradan. Ayakuna mufradan. Al-Rabi' udah. Ayakuna ayakuna idhafatuha. Idhafatuha ila ila ghairi ya ilmu. Ila ghairi ya ilmu takallim. Ini syarat yang menyeluruh. Am. Yang pertama mufrad, mukabbarah, mudhaf. Kemudian idhafahnya kepada selainnya mutakallim. Ada enggak syarat yang khusus? Yaitu bagi apa? Lidu. Bagi itu apa syaratnya? Ayakuna bima'na sahib. Bima'na sahib. Masih ada yang lain? Agar idhafahnya itu kepada isim? Isim jenis. Jenis zahir. Zahir. Wasfin. Ya. Ya. Ya itu temannya. Kemudian bagi fu apa syaratnya? Ghairu sifah ya tadi. Apa syaratnya pada fam? Agar ayyakuna mufariqan min ayyakuna bainan bainan an anil mim. Anil mim. Terus atau minal mim ya. Mim al mimu minhu bana. Sudah. Ya. Oke. Kan bahasa itu, ya, itu ini didhofahkan kepada isim jenis zahir, ya. Dia didhofahkan kepada isim jenis zahir. Apa makna isim jenis? Maudhi'a li makna. Li maknan? Li maknan kul. Kulli. Wan kul. Maudhi'a li maknan kulli. Terus, walau mu'arrafan. Walau mu'arrafan. Di'al. Ya, apa yang diletakkan untuk makna yang menyeluruh, meskipun dimakrifahkan dengan al. Itu apa? Isim jenis yang dhu bisa diidhofahkan kepadanya. Bisa perkara-perkara yang maknawi, dhu fadlin, dhul fadli, atau yang apa? Hissi, seperti apa? Dhu malin, dhu ma'in, dhu kitabin. Ini kitab, kitab, kitab. Cocok kan? Disebut kitab, bisa. Ya. Kemudian kenapa dhu tidak bisa diidhofahkan apa sebelum itu? Ya, sebelum itu di sini dikatakan bahwasanya dhu diidhofahkan kepada isim jenis dhahir selain sifat. Ini maksud dengan sifat di sini apa? Sifat nahwiyah atau wasf. Ya, selain sifat nahwiyah, selain sifat nahwiyah, itu apa? Contohnya isim fa'il, isim maf'ul, sighah balaghah. Ya, sighah balaghah. Ya, dan semisal itu. Ya. Bukan sifat apa? Ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah. Karena isim jenis seperti fadlun dan ilm, maknanya sifat juga. Iya kan? Sifat juga. Ya, ahsanta. Kemudian tadi, mengapa atau ucapan beliau, bahwa itu didhofahkannya kepada isim jenis. Ini mengeluarkan apa? Apa yang keluar? Didhofahkan kepada isim bomir. Mudmarot. Alam keluar. Alam. Alam bukan isim jenis. Iya kan? Tertentu dia. Untuk satu orang. Kemudian apa lagi yang keluar? Bomir. Bomir. Iya. Nah, yang kemarin barusan kita jelaskan. Ya. Mengapa dhu ini didhofahkannya kepada isim jenis? Bisa? Karena dua perkara. Iya, San. Yang pertama? Yang pertama, apa namanya? Bisa disifati dengan perantara dhu ini. Iya, yang setelah dhu bisa du dijadikan sifat dengan perantaraan dhu ini. Yang kedua? Yang kedua, yang keduanya, ringkas saja. Apa yang setelahnya bisa jadi? Ya, apa yang setelahnya apa? Apa yang setelahnya itu tidak bisa menjadi sifat tanpa perantara dhu. Ahsan. Iya. Apa yang setelah dhu tidak bisa dijadikan sifat langsung tanpa bantuan dhu. Iya. Selain fadlin. Iya. Dhu ja'a rajulun fadlun, langsung dijadikan sifat fadlun tidak bisa. Harus perantaraan dhu. Adapun kalau dia bisa dijadikan langsung sebagai sifat tanpa bantuan dhu, maka bagaimana? Boleh enggak dhu didhofahkan padanya? Saya fadil. Boleh enggak dikasih dhu? Ja'a rajulun dhu fadil. Enggak boleh. Boleh. Kenapa? Karena dia sifat dan ya, karena fadil ini sifat nahwiyah. Bisa langsung dijadikan sebagai sifat tanpa bantuan dhu. Ya. Paham ini? Iya. Yang bisa dijadikan sifat secara langsung selain tadi sifat nahwiyah apalagi? Jumlah. Iya kan? Jumlah. Dia juga tidak perlu. Ya, didatangkan sebelumnya itu. Kenapa? Karena jumlah bisa langsung dijadikan sebagai sifat. Ya, ja'a rajulun yabki. Iya kan? Ja'a rajulun yabki. Nah, kemudian antum coba. Boleh tidak dhu didhofahkan? Ini kalau banyak pertanyaan ini gak ada yang ngantuk. Jangan ngantuk ya, nanti kalau ngantuk antum disangkanya orang rajin malamnya, sholat malam. Masya Allah, ini malamnya sudah malamnya itu gelap, ya temannya lagi tidur sholat, tapi ditunjukkan paginya ngantuk. Wah, ini sholat malam ini. Kelihatan ngantuk ketika subuh nunggu komat atau ketika belajar pagi. Ya jangan. Itu ditanbih oleh ulama dulu ketika ada orang ngantuk. Ush, kamu tidur. Ya, jangan sampai orang mengira kamu itu sholat malamnya rajin. Iya, kalau sholat malam rajin berarti dia ria atau menunjukkan bahwa dia sholat malam gitulah. Kalau enggak, aduh. Yuridun ayyuhmadu bima lam yafalu. Pengen dipuji atas sesuatu perbuatan yang dia tidak kerjakan. Ah, saya pernah ngantuk dia di apa? Bisa enggak sholat malam? Ini lebih jelek lagi nih. Makanya pagi jangan. Kalau baru duhur sudah memang rada maklum lah. Sudah apa? Stamina sudah terkuras, ya kan? Capek. Ya. Kalau pagi-pagi kok bangun itu mau tidur lagi. Ya. Ya. Walau tidak dibafakan untuk kepada bamir atau penanam boleh atau tidak atau tafsil rinci. Iya, tafsil rinci. Bagaimana rinciannya? Kalau tidak menjadi sifat maka boleh. Kalau wudu didatangkan bukan sebagai perantara untuk menyifati yang setelahnya dengan yang sebelumnya boleh. Tapi kalau didatangkan wudu dalam keadaan didhofahkan kepada dhamir atau alam untuk menyifati yang setelah wudu dengan yang sebelumnya, untuk yang sebelumnya maka tidak boleh. Apa contoh yang tidak boleh berarti? Ja'a rajulun dhu zaidin. Ja'a rajulun dhu zaidin. Enggak boleh ini. Dhu zaidin didhofahkan kepada apa? Zaid. Kenapa? Karena di sini wudu didatangkan untuk menyifati rajulun. Tapi kalau didatangkan bukan untuk menyifati maka boleh. Contohnya apa ucapan penyair? Kunna ma'adawi amri. Apa? Kunna ma'adawi amrin. Iya, bisa. Oh. Ucapannya dikaitkan dengan siapa? Al-Azhari. Kunna ma'adawi amrin. Atau ucapan penyair yang didhofahkan kepada dhamir? Innama ya'rifu dhal fadla minan nasi dawuhu. Dawuhu. Ya, meskipun ada juga yang melarangnya. Ya, tapi kita dapat ya adanya seperti itu. Siapa yang membolehkan? Didhofahkan kepada dhamir? Al-Mubarrid Ibnul Barri, ya kan? Ibn al-Barri. Siapa yang melarang? Si bawah. Intinya yang panjang-panjang ya dengan adanya soal murojaah ya sudah teringkas. Yang kemarin enggak paham jadi paham. Nah, sebelum kita lanjutkan silakan. Ada yang minta diperjelas? Atau bagaimana? Iya. Iya, Han disebutkan kalau di sini ada dua lughah. Tapi yang kita bawakan kemarin ada juga ya, lughah apa? Qasr itu, Hanaka. Cuma yang masyhur itu ada dua lughah. Ada juga yang Hanaka dengan Qasr juga. Ya. Ya. Kalau itu hanya itmam saja. Ya. Kalau fu kalau dia dibafahkan dan kalau dia dibuang mimnya, kalau dibuang mimnya ya masih dengan apa? Lughah itmam ya, enggak ada ya, enggak bawakan kita bawakan selain itmam ya, fu ya, iya kan? Berarti kalau fu tanpa mim logonya satu apa? Itmam. Adapun kalau dengan mim logonya ada berapa kata Asyuti? Ada 10 ya. Ada yang ingat 10? Dengan apa? Naqs ya. Apa lagi? Qasr. Ah itu ada qasr juga. Naqs, qasr. Kemudian apa? Tasydid. Bitaslis awaliha, ya kan, dengan jadikan apa harakat awalnya 3 boleh, ada naqs, qasr dan apa musyaddad dia, ya kemudian ditambahkan lagi ya fa'nya ngikuti harakat i'rabnya, ya kan, fa'nya ngikuti harakat i'rabnya, ya. Yang lain gimana? Am jenis. Ya kalau yang dibawakan di sini nggak boleh. Kalaupun ada itu jarang. Tapi ada yang berpendapat boleh. Boleh. Syaratnya tadi. Jadi zunya kalau dia didatangkan bukan untuk menyifati, bukan untuk menyifati yang setelahnya, bukan untuk menyifati yang sebelumnya dengan yang setelah zu. Kayak contoh yang untuk menyifati ya. Ja'ani rajulun zu zaidin. Di sini kan zu didatangkan untuk menyifati kan. Menyifati rajulun dengan zaid kan dibantu dengan itu, ini enggak boleh. Tapi kalau didatangkan bukan untuk menyifati maka boleh seperti ini kata Al-Azhari. Kunna ma'adzabi, ini yang jamaknya ya. zu, kalau untuk manusia zat kan, manusia zu, zawa, zawai, zawu, zawi, ah itu. Di sini zawi untuk jamaknya. Kun nama zawi amrin. Kami bersama pas teman-teman Amr. Ya. Itu yang dibawakan kepada apa? Al-alam. Yang pada pembinya tadi. Innama ya'rifu dhal fadla minan nasi zawuhu. Sebagiannya menganggap tidak boleh. Ini syad, jarang. Gitu. Paham? Jadi dilihat. Di datangannya zu itu untuk menyifati. Ya, yang sebelumnya dan setelahnya atau tidak. Kalau untuk menyifati, ya tidak boleh. Harus apa? Isim jenis bohir tadi. Isim jenis bohir. Ya. Itu ini idhofahnya kepada isim jenis bohir tidak bersih masdar. Karena kita sering ada masdar ya. Du ilmin, du fadlin, du hadzin. Tidak bersih. Pak isim jenis sajalah. Ya. Ya, mal jenis. Bukan masdar. Ma, kitab, atau yang lainnya. Tadi kan isim jenis definisinya. Mau dia lima'anan kulli. Apa yang diletakkan untuk makna menyeluruh. Kitab ini, kitab, kitab, kitab, kitab. Mal ini, mal, mal, mal, mal. Gitu kan? Ma ini, ma, ma, ma. Itu tidak khusus satu saja. Kalau Zaid kan khusus yang ini Zaid. Makanya enggak boleh. Harus dipahami nih. Ya. Ya. Kalau misalkan famun tadi dipisah ya dengan mim berarti dia harus idhofah kan? Meskipun ada juga yang berpendapat boleh. Wallahu a'lam kok ana baca keterangan Syekh Ibnu Taimin di antara sebabnya la tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'ala fi gitu beliau. Sedangkan fi ya kita ya. Eh beliau fi. Fi imratik. Fi itu fi ini ya. Illa fi imratik. Ayat ini diantara. Kata beliau fi bukan fi. Keliru bukan kalau bukan fi. Fi ini tuh. Jadi bahasa itu fa. Iya. Kebanyakan orang fi kata yang bahasa Ibnu Taimin yang benar fi. Hatta taj'ala hatta ma taj'ala fi. Simratik fi itu bukan apa? Iya. Pokoknya kalau dia tanpa mim ya mesti diidhofahkan. Melazimi idhofah gitu aja. Ya i'rabnya dengan huruf tadi. Ketika rafa dengan alif, ketika apa? Nasab dengan apa? Rafa dengan wawu, fuk, nasab dengan alif, jar dengan apa? Iya. Ah, itu yang saya mengingatkan tuh. Jadi kata Syekh Utsaimin yang betul fi simratik itu asmosit tadi. Karena didapati ada yang baca fi gitu. Fi mana ya? Ya. Jadi ingat. Ya, dengan ada pertanyaan ini. Yang lain harus semangat, harus bisa ambil faedah. Tadi kan ya seperti menyimpulkan kan berarti antum paham tidak? Berapa persen yang dipahami gitu. Ya kan? Ya. Ya kalau fi ya, seperti itu. Fi ditandai disandarkan pada mutakallim bertemu dua sukun. Pertemuan dusukan menyulitkan bacaan. Maka di fathah. Fiyya. Takhfif. Ya, fiyya. Ya, ini ada kaedahnya nanti idhofah. Ada kaedahnya nanti. Tentang idhofah kepada yang mutakallim. Ada babnya. Yang mana? Fiyya misalkan. Ya. Ya, nadhorta ila fiyya. Misalkan kamu melihat kepada fiyya. Fiyya. Berarti dia i'rabnya dengan apa? Dengan apa? Fiyya. Fiyya. Dengan iya juga, iya kan? Karena terpenuhi syaratnya kan? Berarti fiya apa? Ismun majur bi ila kan? Wa alamatu jahri alya almudghamah itu. Iya. Ini apa? Anil kasrah. Lihat namin ala sul khamsa wa mudhaf. Kemudiannya yang keduanya. Apa? Damir mutasil mabni. Ya alal fathi. Fi mahali jarin mudhafun ilaih. Itu. Ya. Yang lain enggak ada? Ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya. I'rabul musanna, i'rabul musanna. Bil alifir fa'il musanna wa kila idza bi mubmalin mudafan wusila kilta kadza kafnani wa thnatani kabnaini wa ibnataini yajriyani wa takhlufu al ya fi jami'iha al alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif. I'rabnya musanna. Ya. Sudah berapa macam i'rab yang sudah kita lewatkan? Yang pertama i'rab usul sudah ya. Kemudian yang kedua i'rab fara' cabang yang sudah kita ambil apa? Asma Al-Khamsah. Sekarang i'rabnya musanna. Bil alif irfa'il musanna wakila. Kalau dalam bait itu banyak takdim takhir ya. Sehingga kalau terbiasa antum membacanya maka tidak sulit untuk antum memahami. Ya, syair-syair. Bil alif irfa'il musanna wakila. Aslinya apa? Irfa' bil alif. Di sini jarun wa majrur didahulukan. Bil alif ini jarun wa majrur mutanif irfa', gitu kan? Al musanna sebagai apa? Maful bi bagi irfa'. Atau kita terjemahkan dulu. Bagusnya terjemahan dulu atau i'rab dulu? Ya, terjemahan dulu ya. Bil alif irfa'il musanna wa kila. Dengan alif rafa'kanlah musanna dan juga kila. Ada syaratnya kalau kila agar ia dirafa'kan dengan alif idza bi mudmarin mudhafan usila. Apabila ya kila ya, disambung ya dengan dhamir dalam keadaan kila didhafahkan kepada dhamir tersebut ya kilahuma kilaihima kilta kadzaka demikian pula kilta yakni dia di'rab dengan apa dengan alif iya kemudian itsnani wa itsnatani kabnaini wa ibnataini yajriyani ini jumlah faru itsnani dan itsnatani ini khabarnya itsnani adalah yajriyani adapun kabnaini ini hal yang didahulukan ya sehingga terjemahannya itsnani berlangsung dalam i'rab dalam penggunaan seperti ibnaini dan ibnataini ya wa takhluful ya fi jami'iha al alif al ya aslinya di qasr daruratan ya menggantikan alif fi jami'iha pada semuanya tadi yang di atas pada musanna dan pada mulhaq bil musanna seperti kila dan kilta itsnan dan itsnatan jarran wa nasban ya ketika jar dan nasab jadi ketika jar dan nasab ya menggantikan alif ba'da fathin qad ulif yang mana alif tersebut ya setelah fathah dia diketahui ya ba'da fathin qad ulif ya nanti kita jelaskan lagi dengan i'rab lebih jelas ba'da fathin qad ulif ini mana qad ulif ya ba'da fathin ma'luf fi halat rafa' setelah fathah yang diketahui ketika rafa' tapi memang kurang rinci kalau belum i'rabnya itu nah, sekarang kita lihat i'rabnya bil alifi enggak usah lihat dari ngaki coba antum perhatikan saja bil alifi jarun wa majrur ya muta'alliq bi irfa' irfa' fi'lu apa fi'lu amrin mabni ala sukun wa hurrika litakhallus min iltiqai as-sakinaini wa fa'iluhu Mamir mustatir fihi wujuban dari anta al-musanna bantu ya al-musanna mafulun bih li'irfa' mansub alamat nasbih al-fathah al-muqaddar ala akhiri mana min duhuriha li'annahu ismun maqsur ah gitu sebenarnya enak i'rabnya antum daripada yang di sini. Nah, di sini ada yang ditinggal gitu ya kemudian wakila ya wakila alawu atifah atau harf atfin kila ma'atuf ala al-musanna ma'atuf ala mansub misluh iya wa alamatu nasbihi apa ini belum di fatha muqaddara ala al-alif ya belum didhafahkan dia ya atau kalau dimukan lafadznya ya berarti apa ya muqaddara fathanya mana min duhuriha harakatul hikayah kalau di bukan hikayah lafaz kemudian idza bi mudmarin mudhafan usila ada syaratnya kalau kila ini ya ada apa syaratnya idza dharf idza ini dharf lima yustaqbal min az-zaman nah jadi idza dharf tapi mengandung mana apa syarat ya dharf yatadhamman mana syarat dia betul enggak ya isim dharf mengandung mana syarat makanya dia butuh jawaban idza dharf lima yustaqbal min az-zaman atau lima istaqbala min az-zaman kalau lawannya apa idza id kalau id dharf lima apa madha min az-zaman kalau id dharf lima apa madha min az-zaman dharf untuk waktu yang telah lewat kalau idza dharf untuk waktu yang akan datang ya idza jaa al-munafiquna ya qalu idza jaa nasrullahi wal fath kalau id untuk yang lampau إذ جاءها المرسلون إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ودلم فو إذا ظرف لما استقبل من الزمان وفي معنى أبا شرط هي مبني على سكون يعني أبا على ظرف على ما هي أبا ظرف نصب nanti akan ada yang menasabkannya. Kan ya syaratnya fil syaratnya. Seperti biasa bimubmalin mubafan musila. Kalau di sini ya biasa metodenya bimubmar di Arabnya muta'ali dan musila sudah kita lewatkan kaidahnya dijelaskan oleh Al-Khubari. Kalau iza atau isim-isim syarat atau ada watu syarat bagaimana? Mesti diikuti oleh apa? Fi'il yang bohir atau mukaddar. Tapi antum lihat di sini bimubmarin mana tadi? Bimubmarin. Di sini disebutkan nomor dar wa majrur muta'alli bihusil. Ini kurang bagus ya wallan. Ya. Yang lebih tepat bagaimana? Bimubmarin ini jarun wa majrur muta'alli bil fi'l al mahdhuf gitu. Dengan fi'il mahdhuf yufassiruhu ma ba'dah takdirnya idza wusila gitu loh. Sama. Idza wusila fi mubmarin. Ya, jadi bi mubmarin muta'alliq dan fi'il yang mahdhuf ya yufassiruhu ma ba'dah. Mudhafan mudhaf sebagai hal. Iya. Hal dari dhamir yang ada pada wusila. Wusila ini naibul fa'ilnya kembali ke mana? Wusila kila, iya kila, ya wusila. Jadi wusila filun maud mughayyir kalau mudhafan dari hal jelas min dhamir fi wusila. Ya. Kembalinya kepada tadi atau hal dari dhamir, hal dari dhamir yang ada pada wusila yang dibuang atau yang wusila yang disebutkan. Wusila filun maud mughayyir sighah mabni al fath wal alif lil itlaq wa naibu fa'ilihi apa? Pemir mustatir fihi jawaz taqdiru wa ya'dila kila terjemahannya sekarang. Sebenarnya justru enak i'rabnya dulu. Setelah i'rabnya benar terjemahannya tuh enak gitu. Kalau sudah tahu semua, mahalnya baru. Rafa'kanlah isim musanna dengan alif, tuh kan. Susunannya sesuai menyesuaikan dengan susunan bahasa Indonesia. Ya, enak biar lebih mudah. Rafa'kanlah isim musanna dengan alif. Dan kila ya juga rafakanlah dengan apa? Dengan alif. Ya. Idza bimudmarin mudhafan usila apabila kila disambung dengan dhamir dalam keadaan kila ini didhafahkan kepada dhamir tersebut. Jelas kan? Jadi kalau kila ini tidak mutlak seperti musanna. Kalau musanna kan dia di'rab dengan alif mutlak. Apakah dia disendirikan atau diibo? Fahkan. Tapi kalau kila tidak mutlak. Dia hanya di i'rab seperti musanna dengan alif ketika rafa'. Iya. Ketika apa? Diidhafahkan dan idhafahnya kepada dhamir baru. Iya, ja'a Zaidun kilahuma ra'aitu ja'a Zaidan kilahuma ra'aitu Zaidaini kilaihima. Maratu bi Zaidaini kilaihima. Ya. Setelah ini selesai nanti kita baru tambahkan beberapa. Kilta kadzaka. Kilta kadzaka. Kilta mubtada. Ya. Kilta mubtada. Ya. Dia apa? Marfu' bil ibtida' wa alamat rafi' al-fathah al-muqaddarah 'ala al-alif. Ya. Mana min dhuhriha apa? At-ta'azzur. Kadzaka jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar al-mubtada' al-mahdhuf. Jadi, atau keras angkat suaranya enggak apa-apa. Kalau jarang melafadzkan kaku. Kalau melafadzkan salah panjang pendeknya gitu. Ya. Takdiruhu wa dzalika ya kainun kadzak gitu. Kafnya harful jar li tasybih dia. Ya, dzak ismu isyarah mabni ala sukun dza fi mahalli jarrin. Kaf harful apa? Khitab. Sudah selesai. Kilta kadzak maksudnya apa? Kilta pun demikian. Di era seperti apa? Musanna sebagaimana apa? Kila dengan syaratnya juga. Yaitu apa? Didhafahkan kepada dhamir. Sama. Kilta juga begitu. Seperti apa? Kila. Itu maksudnya. Paham enggak? Itsman ini mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafi' apa? Al alif niabah ana dhamma li annahu lil musanna. Ya, musanna atau mulhaq bil musanna? Mulhaq bil musanna. Kenapa? Tidak ada mufradnya dia. Ya, mulhaq bil musanna. Ya, mulhaq اثنان وهو حرف عطف اثنتان معطوف على اثنان معطوف على المرفوع مرفوع مثله ها kabna ini bukan khabarnya ya. Jadi antum kalau misalkan bingung, ada beberapa yang memungkinkan sebagai khabar, maka hukum asalnya khabar itu isim mufrad ya, kalau tidak ada jumlah, kalau tidak ada bersyujub-syujub jumlah ya. Maka kabna ini wa ibnataini di sini, kabna ini jar wa majrur. Ya, jar wa majrur ta'liq bi mahdhuf. Hal. Ya. Hal min ad-dhamir alladhi huwa al-alif yajriyani. Aslinya kan begini susunannya. Itsnani wa itsnatani yajriyani. Tuh. Itsnani dan itsnatani berlangsung dalam keadaan kabnaini, seperti lafaz ibnaini dan ibnataini. Jadi kabnaini jar wa majrur ta'liq bi mahdhuf. Ya. Khabar bagi alif pada yajriyani. Mutali mahdhuf, ya mahdhufnya ini apa takdirnya? Itsnani wa itsnataini yajriyani halati kaunihima, misalkan halata kaunihima kabnaini, dalam keadaan keduanya itsnani dan itsnatani seperti ibnaini dan ibnataini. Paham ini ya? Itsnani dan itsnatani berlangsung dalam penggunaan dan i'rab seperti ibnaini dan ibnataini, meskipun itsnani mulhaq dan ibnaini ini musanna haqiqah. Ya, musanna haqiqatan. Paham ini? Hah? Paham ya? Itsnani dan itsnatani seperti ibnaini dan ibnataini dalam penggunaan dan dalam apa? Dalam i'rab. Atakhlufu al-ya fi jami'iha al-alif fatakhlufu, ini jelas. Wa huwa harfun ta'ala jumlah takhlufu fi'l mudhari' marfu' لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة الياء فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة ضمة ظاهرة على الهمزة المحذوفة للضرورة هي كان في جميعها جار ومجرور متعلق ب تخلف الهاق ملك مانا وتخلف في جميعها ملك مانا إياء bukan. Ya. Pada yang sebelumnya itu di atas itu. Balik pada musanna, kila, kilta, itsnan, itsnatan, ibnain, ibnatain. Jadi ya pada semuanya yang telah disebutkan pada musanna dan mulhaq itu ya ini menggantikan alif. Kapan ya menggantikan alif pada semuanya yang telah lewat pada musanna dan yang mulhaq? Ketika jar dan nasab. Jarun wa nasbun i'rabnya sebagai apa? Maf'ul ajli. Jadi ia menggantikan alif pada musanna dan yang mulhaq dalam rangka mengejarkan dan menasobkan. Ini kalau apa? Tiara sebagai maf'ul ajli. Kila ada juga yang mengi'rab. Dia mansubani keduanya. Jaran wa nasban mansubani binazil khafid. Karena membuang huruf khafid artinya fil jarri wan nasbi. Gitu. Fil jarri wan nasbi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya jarun wa nasban ini masdar. Masdar, ya kan? Jarra ya jurru, jarran. Nasoba yansibu, nasban. Masdar maksudnya maf'ul mutlak. Tapi dia, bukan maf'ul mutlak, afan. Masdar pokoknya masdar. Tapi masdar ia jatuh sebagai hal. Jadi masdar kadang datang sebagai apa? Hal. Dalam ucapan Ibnu Malik, pada pembahasan masdar, wa masdarun munakkarun halan yaqa' bi kasratin ka dhaghtatan zaidun tala' wa masdarun munakkarun halan yaqa' masdar yang nakirah halan yaqa' datang sebagai hal oh bi kasra ini banyak ka dhaghtatan zaidun tala' fi dhaghtatan zaidun tala' baghta ini kan masdar ya tiba-tiba zaid tala' muncul. Kabar datang Zaidun tolak. Cuma ini ada khilaf di antara ahli nahu, yaitu datangnya masdar yang nakiro ini sebagai hal apakah bisa dikiaskan atau samai? Gitu ada khilaf. Kecuali Kalau tadi ala nazil khafid juga sama'i, ya kan? Ada khilaf juga ya. Sama'i kan? Ala nazil khafid kecuali bersama apa? Anna, an dan juga tambahkan kai. Maka itu bisa digiaskan. Antum kalau misalkan membuat satu jumlah, ya, kemudian fi'il muta'addi dengan huruf dan ternyata isimnya adalah masdar mu'awwal dari an dan anna atau kai, maka boleh dibuang huruf jarnya. Seperti ajibtu an yadu, ya, min an yadu. Ajibtu an taqum. Boleh. Aslinya apa? Ajibtu min an taqum. Ya. Paham? Ah itu. Cuma kelemahannya tadi kalau dibawa kepada nazil khafid, menurut sebagian tidak bisa digiaskan. Kalau dibawa kepada masdar dengan mana hal, juga sebagian mengatakan apa? Tidak digiaskan. Tapi memang enaknya apa ini di Arab sebagai apa? Hal ya, enak ya. Enak gitu. Aman. Daripada ngapulnya jadi. Dalam badan jar dan nasab. Iya. Majrurun atau mansuban di ta'wil. Yang telah lewat kita lupa ya. Itu bahwasanya tidak boleh. Ya, masdar dijadikan sebagai sifat kecuali di ta'wil, ya kan? Di ta'wil. Ada lagi ta'wilan. Ja'a rajulun fadlun boleh ketika fadlun di ta'wil dengan apa yang pertama? Dengan mushtaq, dengan mana fadil. Yang kedua, menakdirkan mudhaf ya mahdhuf. Takdirnya sahibu fadlin. Yang ketiga, masdar dimukan masdar dalam rangka apa? Liqasil mubalaghah. Rajulun adlun, rajulun fadlun boleh. Rajulun sabtun. Orang yang ada kan sering dalam ilmu hadis. Rajulun sabtun. Rajulun sabtun. Ada sabat dan sabtun. Cuma lebih bagus yang sabtun. Saya syukur. Ba'da fathin qad ulif. Ba'da ni zaraf. Ya. Mansub. Wa alamatu nisya al-fathah. Dan dia muta'aliknya dengan takhlufu. Berarti amilnya ba'da adalah takhlufu. Ya. Daros juga butuh amil. Ima disebutkan, ima ditakdirkan. Dan yang mudhaf fathin, mudhaf nilai. Qad harfu tahqiq. Ulif fi'lun ma'ad mughayyir sighah. Wa naibu fa'ilihi usadfihi jawazan takdiruhu huwa ya'udila fatah. Gitu. Sehingga terjemahannya ya. Ya. Pada semuanya. Pada semuanya apa? Pada musanna yang telah disebutkan tadi. Ibnain, ibnatain. Atau yang mulhaknya. Seperti apa? Itsnan, itsnatain. Kilahuma, kilaihima, kiltahuma. Ya, pada semuanya ini. Menggantikan alif. Kapan? Jarran wa nasban. Ya. Ketika dalam keadaan. Dijarkan ataupun dinasobkan. Ya, iya kan? Paham ini? Ba'da fathin qad ulif. Ya. Yang mana ya ini datangnya setelah fathah yang sudah dikenal. Maksudnya ba'da fathin qad ulif katanya ba'da fathin ma'lufin fi halatir rafa. Setelah fathah yang sudah diketahui ketika rafa. Ketika rafa ya. Nah, contoh ibnani. Ibnani. Ibnani. Ibnani. Di situ setelah fathah ibna nun kan fathah ya. Ibnani. Setelah fathah ada alif ketika rafa. Nah, ketika mansub dan majrur ya ibnaini setelah fathah dia. Jadi itu maksudnya ba'da fathin qad ulif setelah fathah yang sudah ma'luf ma'lum ketika rafa. Ya ibnani. Tuh ibnani setelah fathah apa alif? Ah ketika nasab dan rasa dan jar setelah fathahnya diganti apa? Setelah fathah yang sudah ma'luf itu, yang sudah ma'ruf itu diganti dengan apa? Ya, gitu. Itu dipahami baik-baik, ya Rabbnya. Nanti maknanya insyaAllah pas. Ya. Ya. Bil alif rifa'il musanna wakila. Rafakanlah musanna dengan alif wakila. Di sini, wakila. Diatofkan. Kila kepada musanna. Ini mengisyaratkan, kata beberapa pensyarah. Ini ada faedah. Bahwasanya kila itu bukan musanna. Kila diatofkan kepada musanna. Rafakanlah musanna dengan alif dan juga kila. Dan juga kila. Berarti kila apa? Termasuk musanna bukan? Eh? Termasuk musanna bukan? Bukan. Kenapa? Li'anna al-atfa yaqtadi al-mughayarah. Karena al-atfa yaqtadi al-mughayarah. Ini kaidah. Bahwasanya pengatofan itu berkonsekuensi kepada perbedaan. Beda tentunya antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Iya. Meskipun mungkin secara terjemahan kadang sama ya. Ini kok diterjemahannya kok sama gitu. Iya. Tapi padahal aslinya ada perbedaan. Kadang ada yang disebut aful muradif, mengatakan sesuatu yang sama gitu. Sebenarnya sih kalau ditilik itu beda. Ada yang lebih khusus dan ada yang lebih umum. Karena apa? Al-Ataf yaqtadi al-mughayyar. Antum lihat coba mu'jam al-maqawi segala macamnya. Mu'jam al-furuq. Milah dengan apa? Ad-din. Ada bedanya. Al-Ataf yaqtadi al-furuq. Berarti kila bukan musanna. Tapi apa? Mulhaq il-musanna. Ya. Kemudian disebutin di sini idza bimudmarin mudhafan musila. Dengan syarat tapi apabila kila disambung dengan dhamir dalam keadaan kila di idhafahkan kepada dhamir tersebut. Nah, sekarang ada pertanyaan berikutnya. Atau nantilah kalau enggak sampai baca anunya ya. Di tempatnya aja ya. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة. المصنف menyebutkan رحمه الله جملة apa رحمه الله جملة اعتراضية sisipan jumlahnya apa خبرية maknanya apa إنشائية doa termasuk إنشاء sehingga dalam terjemahan bukan diterjemahkan Allah telah merahmatinya tapi semoga ya. Musannif semoga Allah merahmatinya menyebutkan bahwasanya mimma tanubu fil huruf wa anil harakat, di antara tempat yang huruf-huruf menggantikan padanya dari harakat-harakat adalah ya, ataupun di antara isim-isim yang ya, atau padanya enggak apa-apa, di antara apa-apa yang ya, huruf-huruf itu menggantikan padanya dari harakat-harakat adalah isim-isim yang 6. Ya langsung aja maknya diterjemahkan asma juga boleh. Bahwasanya di antara isim-isim yang huruf menggantikan harokat padanya adalah, ya itu lebih enak, isim-isim yang lima. Al-asma sittah. Ya. Waqad taqaddam al-kalamu 'alaiha, dan telah lewat pembahasan tentang apa? Ya, al-asma sittah. Ya. Tsumma dzakara al-musanna wa huwa mimma yu'rabu al-huruf. Kemudian beliau menyebutkan musanna, dan musanna termasuk isim yang di-i'rab dengan huruf-huruf. Wahadduhu, definisi dari musanna. Ya. Musanna kita fahamnya praktis saja, apa yang menunjukkan dua, muzakkar mu'annas, selesai. Kalau ditambahkan, dengan tambahan apa? Alif dan nun, dan apa? Ya dan nun, bisa kayak gitu kan? Ya rinciannya lihat. Lihat rinciannya. Wahadduhu, batasannya adalah lafzun dalun ala tsnain. Lafaz yang menunjukkan kepada dua. Ya, menunjukkan kepada dua. Biziyadatin fi akhirih, dengan penambahan di akhirnya. Qaid berikutnya. Ya, qaid yang ketiga, salihun litajrid, bisa penambahan ini digosongkan. Wa atfu mithlihi alaih, bisa pula diatofkan yang semisalnya kepadanya. Insyaallah ini mudah dengan nanti akan dijelaskan. Fayadkhulu fi qawlina, maka masuklah pada ucapan kami, pada definisi dari apa? Al-musanna, lafzun dalun ala al-musanna. Ini mencakup musanna, masuk. Contoh Zaidan juga masuk selain musanna, yaitu al-alfaz al-mawdu'atu lithnain, lafaz-lafaz yang diletakkan untuk mana dua. Contoh syafa' genap, berarti syafa' juga musanna. Kalau kita berhenti sampai lafzun dalun ala lithnain, musanna masuk, lafaz-lafaz yang diletakkan untuk dua pun masuk. Zauj masuk juga. Ya. Wa kharaja biqaulina, keluar dengan ucapan kami bi ziyadah, dengan penambahan nahu syafa'. Syafa' ini keluar. Meskipun dia menunjukkan kepada dua, kenapa keluar? Karena tidak ada tambahan pada akhirnya. Wa kharaja biqaulina salihun litajrid, kemudian keluar dengan ucapan kami salihun litajrid, tambahan ini bisa dikosongkan. Contoh isnan. Itnan ini menunjukkan kepada apa? Dua. Ada tambahan juga. Cuma dia dikatakan musanna bukan? Bukan. Kenapa? Karena tambahannya tidak bisa dibulang, tidak bisa dibuang, tidak bisa dihilangkan. Fa innahu la yusluhu li isqati ziyadati minhu. Sesungguhnya tidak bisa digugurkan tambahan darinya. Ya. falayqal, sehingga tidak boleh dikatakan isnun. Wa kharaja biqaulina, ini namanya definisi yang jami' mani', kan? Ya. Mengumpulkan mengumpulkan bagian-bagiannya dan mengeluarkan apa yang bukan bagiannya. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dengan ungkapan kami, wa athfi mithlihi alaihi, dan bisa diatofkan semisalnya kepadanya, yaitu masunu hal tajridi wa athfu ghairihi alaihi kal qamaraini fa inna salihan litajrid fa taqulu qamarun walakin yu'tafu alaihi mughayiruhu la mithluh. Kemudian keluar dengan ucapan kami, wa'afu mitli alih, bisa yang semisalnya diatofkan kepadanya. Contoh, az-zaidu, ja'a zaidani. Bisa enggak dikatakan ja'a zaidun az-zaidun? Bisa enggak? Bisa kan dipecahkan? Nah, itu. Ini namanya musanna. Kalau tidak bisa seperti itu, maka bukan. Keluar dengan ucapan beliau, wa'afu mitli alih ma'asaluha, wale ma'asaluha ma'asalaha litajrid. Apa yang bisa dikosongkan penambahannya, tambahan hurufnya. Wa'afu ghairihi alih, dan juga bisa diatofkan selainnya kepadanya. Seperti al-qamaraini. Bisa enggak dibuang tambahannya? Bisa, al-qamar. Bisa enggak di... Iya, bisa ditambah. Bisa enggak dibuang tambahannya? Bisa. Fa'innahu salihan ditajrid. Al-qamar ini bisa dibuang tambahannya, ya, dan nunnya. Fatakul, sehingga kamu katakan qamar. Walakinnahu yu'tafu alaihi, hanya saja dia al-qamarain, bukan musanna, tapi mulhaq bil musanna. Kenapa? Karena dia yu'tafu alaihi mughayiruh. Yang diatofkan kepada al-qamar adalah sesuatu yang berbeda. La misluh. Bukan yang sama, semisalnya. Contoh. Al-qamaran itu apa? Qamarun wa syamsun. Iya kan? Iya. Qamarun wa syamsun. Mughayyar. Sama gak syamsun qamar? Beda. Ya, jadi qamar meskipun menunjukkan kepada dua. Dengan tambahan juga. Tambahannya bisa dikosongkan. Bisa diatofkan yang lain kepadanya. Tapi dia tidak dihukumi sebagai musanna. Karena yang diatofkan kepadanya sesuatu yang berbeda, bukan yang sama. Paham ini? Al-qamarain litaghlib. Kenapa litaghlib di sini al-qamar? Asy-syamsu wal-qamar, padahal lebih terang matahari kok. Hah? Kenapa? Kenapa asy-syamsain? Hah? Kenapa yang litaghlib al-qamar? Karena al-qamar muzakkar. Al-abawani al-abaun. Kenapa litaghlib al-ab? Muzakkar, lebih kuat. Sekarang ditaghlib kenapa? Al-umaraini. Yang ditaklif Umar, bukan Abu Bakar. Kenapa? Padahal jelas lebih simpel. Kenapa? Karena lebih simpel lafadznya Umar. Yang lebih simpel lafadznya Umar. Nah, ini taklif ini sifatnya samai. Ya, samai. Antum jangan bikin sendiri. Misalkan Al-Ahmadaini, maksudnya Ahmad dan Muhammad. Tuh teman saya. Ya, ini samai ini. Ya, yang sembarangan. Ya, baru belajar ini langsung dipraktekkan semua. Enggak membedakan mana yang qiyasi, mana yang samai. Yang penting keren, masalah itu. Bahwal maqsudu biqaulihim al-qamarain. Ya, dan itulah qamar dan syams yang dimaukan dengan ucapan mereka al-qamarain. Al-qamarain. Di situ juga ada catatan yakin. Perlu dibaca nggak ya? Jadi kalau catatan kaki dibaca cepat ya, sehingga antum perhatian. Sirru, asalnya antum baca dulu sebelumnya. Sirru hadhil mas'alati anna yushtarutu fil musanna an yattafiqa lafdhul mufradaini wa ma'nahuma. Rahasia permasalahan ini adalah bahwasanya dipersyaratkan pada musanna agar lafaz dari dua yang mufrad yang dimusannakan ini, ya, sama lafaznya. Ya. Ain ikhtalafa lafdhan, adapun kalau lafaznya berbeda, fil huruf, dalam huruf-hurufnya, atau fil harakat, atau dalam harakatnya, atau fil makna, atau dalam maknanya, maka lam takun tasniyatuhuma minal musanna, maka pentasniyahnya bukan musanna, ala tahqiq secara hakiki. Famithalu makhtulifa al-mufradan, contoh dua mufrad yang berbeda fil huruf, dalam hurufnya, syams wal qamar, jadi al-qamaran. Faqad qalu fihima, mereka orang Arab mengatakan pada tasniyah keduanya, di tasniyah enggak macam musanna ya, al-qamarain. Bukan musanna. Wa Umar wa Abu Bakar faqad qalu fihima al-umarain wal ab wal um faqad qalu fihima al-abawain. Ya. Al-aswadan apa al-aswadan? Al-aswadan. Air putih dan kurma. Mithalu makhtalafa fil harakat, contoh yang berselisih dalam harakatnya. Ya. Qauluhu alaihi salatu wasalam, Allahumma a'izzal Islam bi Ahmad bi ahadi al-umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Maksudnya yang pertama Umar bin Khattab, dan ini yang Allah pilih. Abu Amr ibn Hisham al-Mukanna Abu Jahal, yang dikunyai dengan apa? Abu al-Jahal. Wa mithalu makhtalafa fihi al-ma'na, contoh yang berselisih maknanya sama lafadznya. Ucapan mereka, al-qalamu ahadu ahsanul ahsanul lisanaini. Ahadu stop. Al-qalam ahadu lisanaini. Al-qalam ahsanu lisanaini. Qalam adalah sebaik-baik lisan. Lisan ada dua. Yang pertama lisan berupa qalam. Lisan pertama, yang kedua berupa fam ini. Ya, karena keduanya bisa mengungkapkan satu makna. Lisanain musana bukan? Bukan. Loh, bukan sih. Padahal sama lisan-lisan juga. Kenapa? Maknanya beda. Maknanya apa? Beda. Iya. Fahada kulluhu mulhaqun bil musanna indal jumhur. Maka menurut jumhur ini semuanya mulhaq dengan musanna. Mau kita tambahkan tentang musanna, syarat-syaratnya. Jadi dipersyaratkan pada isim agar ia dimusannakan dengan musanna hakiki, menurut kebanyakan ahli nahu, 8 syarat. 8 syarat ini terkumpul dalam satu bait yang antum hafalkan nanti. Dibersyaratkan pada setiap isim yang dimusanakan menurut al-aksarin samaniyah syurut. Samaniyatu syurutin lilladhi urida tasniyatuh. Ya, ya, baiknya saya sebutkan ucapan alinahu. Walilladhi sunniya qul samanin. Walilladhi sunniya qul samanin. Dua kali tertulis enggak? من الشروط فزت بالبيان من الشروط فزت بالبيان kemudian bait berikutnya awwaluhal i'rab wat tankir awwaluhal i'rab wat tankir wa adamu tarkibi wan nadhir wa adamu tarkibi wan nadhir nadhir ma'tuf pada i'rab وأن يكون وأن يكون مفردا وأن لا mungkin di situ ضروره يعني وأن يكون يا سي وأن يكون مفردا وأن لا ana salah ala kelewat nulis wawunya atau an yakuna mufradan wa an la yughni anhu ghairuhu naqla yughni anhu ghairuhu naqla. Saya bacakan seluruhnya sekali, antum sudah tertulis semua. Walilladzi thunni yaqul samanin atau samani ya minasy syuruti fuzda bil bayani awwaluhal i'rab wa tankiru wa adamu tarkibi wan nadhiru وأن يكون مفردا وألا يغني عنه غيره ناقلا. Kita hitung syarat yang 8. Walilladzi sunni yaqul samanin, bagi isim yang hendak dimusanakan qul samanin, katakanlah ada 8 syarat. Samani syurut. Ina syuruti, dari syarat-syaratnya fuzta bil bayani, dengan kau menghafal syarat-syarat ini ya fuzta, kau beruntung mendapatkan penjelasan ini. Untung telah beruntung mendapatkan penjelasan ini. Mudah. Awaluhal i'rab wa tankiru. Yang pertama i'rab. Yani isim yang hendak dimusanakan harus apa? Mu'rab. Kalau yang mabni-mabni, bisa enggak dimusanakan? Tidak bisa. Lantas bagaimana dengan isim isyarah hadzaini, hadzaini, mausul alladzaini? Kitab kalau ini. Bagaimana mabni? Surahnya saja. Yang seperti surah Rafa itu yang lebih rajin Allah alam. Karena itu mungkin sudah lihat belum ini matanya. Nanti aja ya. Jadi surahnya saja Rafa, aslinya dia mabni gitu. Kalau misalkan ketika rafa, binanya di atas dengan wawu. Dengan apa? Alladzina, alladzaini. Alladzani, alladzaini. Ya. Apalagi maksud juga ya? Apa isim isyarat dulu? Apa isim isyarat tadi? Zani, zaini, ya kan? Ketika rafa dengan alif, nasab, mabni bagaimana sebagainya. Ini ketika nasab dan rafa. Demikian pada isi mausulnya. Alladzaini, alladzaini. Ada yang berpendapat mu'rab juga. Karena dimusanakan dia. Musana termasuk ciri isim. Tapi kita berjalan di atas pendapat menyatakan mabni. Dia bina. Kenapa? Karena kalau musanna alladzi, harusnya alladzi, alladziani gitu. Ya kan? Bukan itu kan alladzani. Iya. Alladzaini, bukan alladzayaini. Kan ada ini buang itu. Alladzi ada ya-nya tuh. Ketika misalkan apa? Alladzi, alladzani. Alif nunnya misalkan tambahan. Terus ya-nya hilang. Ada yang hilang kan? Pesan ada yang hilang. Baitun baitani. Kemudian kita berjalan di atas pendapat binanya isim mausul dan isim isyarah. Ya. Pokoknya syarat yang pertama dari apa? Musanna harus isimnya apa? Mu'rab. Sehingga yang mabni-mabni tidak bisa. Man boleh enggak di musanakan manan? Ya, itu boleh. Yang kedua, at-tankir. Yang kedua tadi, wat-tankir, iya kan? Wat-tankir. Keluar dengan tankir ini, al-alam al-baqi ala alamiyatihi. Alam nama yang ia tetap di atas kemarifahannya. Jadi alam yang ia tetap di atas kemarifahannya tidak boleh dimusanakan. Zaidun, boleh enggak dimusanakan? Enggak boleh. Kalau dia diniatkan masih apa? Ma'rifah. Boleh tidak dia dimusanakan sih? Boleh. Tapi syaratnya dinakirahkan dulu. Diniatkan apa? Nakirah dulu. Bukan Zaid tertentu yang kau maukan. Udah Zaid, si Zaid fulan lah. Setelah itu antum musanakan. Az-Zaidani. Ah, ini tandanya bahwasannya Zaidan, Zaidun tadinya nakirah adalah ketika dimusanakan ada aznya. Az-Zaidani. Itu ma'rifah berarti Zaid, dua orang Zaid tertentu berarti sudah. Tuh, paham enggak? Makanya antum dalam contoh tuh itu Az-Zaidani, Az-Zaidun. Kenapa dari filmnya? Al-Mu'arifah dari filmnya itu, bukan Zaidah. Kenapa? Karena dia ketika mau dimusanakan dan dijamakan, harus diniatkan nakirah dulu. Setelah dijamakan baru dikasih Al-Mu'arif dengan alif lam. Az-Zaidani, Az-Zaidun. Tertentu sudah. Nah, itu. Jadi syarat yang kedua apa? Nakirah. Maka alam yang tetap di atas kema'rifahannya, tidak boleh dimusanakan. Kalau mau dimusanakan, diniatkan apa? Nakirah dulu. Yang kedua, wa'adamu tarkib. Tidak ditarkib. Keluar darinya apa? Al-Murakkab, Al-Isnadi. Ada nama orang yang tersusun dari Murakkab Isnadi. Ada orang namanya Zaidun Qa'imun. Ya, Zaidun Qa'imun. Maka tidak boleh dimusanakan. Ada orang namanya Ana Soleh. Saya Soleh. Ya, Ana Soleh. Maka ini tidak boleh dimusanakan. Kenapa? Murakkab. Ya. Ini dengan kesepakatan. Kalau tarkibnya Isnadi, tidak boleh dimusanakan. Adapun kalau tarkibnya tarkib Masji. Tarkib Masji. Saya Ma'adi Karib, Sibawai. Maka menurut pendapat yang sahih pun tidak boleh dimusanakan. Paham? Ma'adi Karib, Hadramaut. Adapun kalau tarkibnya tarkib Ibofi, Mudofilei, maka boleh dimusanakan. Tapi yang dimusanakan ajuz sodernya. Seperti gulam, gulamu Zaidin, gulama Zaidin. Ah, sodernya dimusanakan ya. Gulama Zaidin. Abdullah abda Allahi. Paham? Jadi syaratnya tadi yang ketiga apa? Ada mutarkib. Yang dimaksud dengan tarkib di sini apa? Tarkib. Tarkib isnadi yang dijadikan sebagai nama. Atau tarkib Masji. Adapun tarkib idhofi bisa dimusanakan. Mananya yang dimusanakan? Sondernya. Wan nadhir. Syarat yang berapa ini? 4. Dari sini maka bisa dimusanakan an nadhir. Ini yakhruj bihi, keluar darinya ma la nadhira lahu. Nadhir itu memiliki yang semisal, sepadan fil wujud. Keluar dengan persyaratan nadhir ma la nadhira lahu fil wujud. ma la nadhira lahu fil wujud. Isim yang memang tidak ada yang semisal dia dalam alam nyata, cuma satu gitu. Seperti syamsun. Ada berapa? Satu. Maka enggak boleh menyamakan. Dalam praktek enggak ada kok. Enggak boleh syamsan. Kenapa? Karena nadhir tidak ada nadhir. Yang semisalnya tidak ada. Harus ada nadhirnya, ya kan? Baitun baitan. Banyak loh masih nadhirnya. Nubaranya banyak. Iya kan? Zaid banyak. Iya kan? Pokoknya sesuatu yang satu dalam alam nyata tidak boleh dimusanakan. Kemudian syarat yang kelima disebutkan dalam bait tersebut, wa an yakuna mufradan. Agar dia mufrad bentuknya. Berarti keluar apa? Yang musana dan jamak musana tidak boleh dimusanakan lagi. Jamak tidak boleh dimusanakan. Kemudian syarat yang keberapa? 6 ya. Wa alla yughni. Oh, 6 sih. Sudah perasa sudah 8 ya. Yang pertama i'rab, yang kedua apa? Nakirah. Ada mutarkib, nadhiru, banyak yang mufradan. Oh iya, belum selesai berarti basirnya kita bacakan tadi ya. Ya. Lewat satu bait lagi. Ya udah enggak apa-apa. Yang berapa ini? Banyak yang mufradan. Kelima ya, wa an la yughni anhu ghairu naqlan. Agar la yughni anhu ghairu, belum ada yang lainnya yang mewakili. Jadi kalau ini tidak dimusanakan, tidak ada yang mewakili yang lainnya gitu. Nah, mungkin dengan ini akan penjelasan apa saya jelaskan. Yang salah yang berapa tadi? 5 ya. Yang ke-6. Ya. Ini keluar dengan yang ke-6 ini, al-lafdhu alladhi lam yusanna aslan. Loh. Al-lafdhu alladhi lam yusanna aslan. Lafaz yang sama sekali tidak bisa dimusanakan. Kenapa? Listighna'ihim bi'adadin yadullu ala dhalik. Karena mereka orang Arab mencukupi dengan bilangan yang menunjukkan hal itu, menunjukkan tasniyah. Jadi syarat yang keenam tadi apa? Agar la yughni anhu ghairuh, tidak tercukupi oleh yang lainnya. Maksudnya kalau ada yang mencukupi ya gak boleh dimusanakan. Ya, keluar dengan qaid ini lafaz yang asalnya secara asal tidak bisa dimusanakan. Kenapa? Listighna'ihim bi'adadin. Karena mereka sudah mencukupi dengan bilangan yang yadullu ala dhalik, yang menunjukkan kepada itu. Mana musana itu? Kalau mau ditulis, saya ulangi. Al-lafzu alladhi, ini kharaja bi syarti sadis. Al-lafzu alladhi lam yusanna aslan listighna'ihim bi'adadin yadullu ala dhalik. Contoh salasah. Salasah, boleh tidak dimusanakan? Hah? Enggak boleh. Karena sudah tercukupi dengan sitah. Ngapain salah tadi musanakan? Salah satan, salah satain. Enggak perlu. Kenapa? Sudah ada sitah. Nah itu. Perlu enggak dijamakan salah apa? Enggak perlu. Kenapa? Sudah ada tis'ah. Ya kan? Nah itu. Itu keluar dari apa syarat ini? Alla yughni anhu ghairuh. Tidak tercukupi oleh yang lain. Ada pun salah apa? Sudah tercukupi dengan sitah. Sehingga enggak perlu dimusanakan. Naklan dari sisi penukilan. Dari sananya. Ah, berikutnya syarat yang berikutnya belum ketulis ini ya. Kadza ittifaqul lafzi wal ma'na fa dhi. Kadza ittifaqul lafzi wal ma'na fa dhi. Kadza ittifaqul lafzi wal ma'na fa dhi. Syurutuhu majmu'atun lil muhtadhi. Fa dhi syurutuhu majmu'atan lil muhtadhi. Fa dhi syurutuhu majmu'atan lil muhtadi. Sekarang kita masuk ke syarat yang berapa berarti? Yang ketujuh. Kadza ittifaqil lafzi wal ma'na. Demikian pula syarat berikutnya dari musanna, agar yang dimusanakan ini lafaz dan maknanya sama. Nah, keluar ini apa contoh? Al abawan lafaznya berbeda. Ya, kemudian keluar pula apa? Al-qalamu ahsanu al-lisanaini atau ahadu lisanain. Belum. Ya ini jelas yang keluar ya. Kemudian fadhi syurutuhu majmu'atan lil muhtadi. Sudah 8 belum itu? Belum dah. Jadi dicek lagi. Awal al-i'rab, i'rab, tankir, alamu tarkib, an-nadhir, an yakuna mufradan, an la yughni anhu ghairuhu un ittifaqul lafzi wal ma'na. Mungkin jadi satu ya. Ittifaqul lafzi wal ma'na itu ya kelihatannya ya. Nanti barangkali saya yang terlewat. Jadi bagi orang yang mau mengikuti. Iya. Di antara contoh tadi wala yughni anhu ghairu, tidak tercukupi oleh yang lainnya adalah sawa. Itu sawa tidak boleh dimusanakan. Dengan sawa'ani tidak boleh. Kenapa? Karena sudah tercukupi dengan yang lain. Siyan. Jadi kalau pakai musana, saya pakai siyan aja. Itulah siyama, itu siyam mana yang sawa. Tidak, la misla. Ainain, misalkan ainain. Ini musana bukan, dilihat. Kalau ainain dua mata, musana. Tapi kalau ain satunya mata, satunya pas zahab. Ya ini bukan musana. Pun lafaznya sama, tapi maknanya berbeda. Ain kemana banyak sekali ain, iya kan? Ada zahab, ada mata, ada yang lainnya. Ada mata, air mata, air mata apa? Mata. Air, bukan air mata. Awal dari Arab, buat tenkir, ada mutarkib, buat nadhiru. Yakunu mufradan, wala yughni anhu, wairuhu naqlan. Coba kita cek lagi ya. Barangkali yang terlewat. Kemudian, ya sudah ini. Kilabun, ya kila yang sudah lewat tadi. Wazannya kilabun. Wazannya fi'alun kalau kila itu. Wazannya fi'alun. Kalau kilza, ya wazannya fi'la. Wazannya fi'la saya zikra. Alifnya tambahan kalau pada kilza itu. Wazannya fi'la. Sezikro alifnya tambah. Kila alifnya bukan tambah. Kila dengan wawu. Kita lanjutkan. Wa asyara al-musannifu biqawlihi bil alif irfa'il musanna wa kila. Al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya dengan alif rafa'kanna musanna dan kila ila anna al-musanna yurfa'u bil alif. Kepada bahasa musanna dirafa'kan dengan alif. Dinasabkan dengan apa? Dengan iya. Ya, diarahkan dengan iya juga. Ini lughah yang dipilih oleh jumhur, lughah yang jumhur. Wa kadzalika syibhul musanna, demikian pula syibhul musanna. Apa syibhul musanna? Definisinya? Hah? Ringkasnya, apa yang tidak terpenuhi di situ apa? Syarat-syarat musanna itu syibhul musanna. Yang sudah lewat. Wa huwa kullu ma la yasduqu alaihi hadul musanna. Syibhul musanna adalah setiap isim yang tidak bisa diterapkan padanya batasan-batasan musanna. Wa asyara ilaihi al-musannif fi qawli, dan itu beliau isyaratkan, musannif isyaratkan ucapannya wa kila. Fama la yastuqu alaihi haddul musanna mimma dalla alaihi ithnain bi ziyadatin aw shibhiha fa huwa mulhaqun bil musanna. Apa saja yang tidak bisa diterapkan padanya batasan-batasan musanna, syarat-syarat musanna yang ia menunjukkan kepada dua dengan tambahan atau syibha atau misalnya seperti kila fawa mulhaqun bil musanna. Kalau kila kan bukan tambahan, iya kan, tapi menunjukkan pada dua, wa syibha fi ziyadataini atau syibhiha seperti kila fawa mulhaqun bil musanna, maka dia diilhaqkan dengan musanna dalam i'rab. Fa kila wa kilta wa athnan athnatain mulhaqatun bil musanna. Kila dan kilta, ithnan dan ithnatani diilhaqkan dengan musanna dalam apa? I'rab. Ya, karena dalam maknanya pun ada kemiripan. Li'annaha la yastuqu 'alaiha haddul musanna, tapi tidak disebut musanna. Kenapa? Karena tidak cocok diterapkan padanya batasan-batasan musanna, syarat-syarat musanna. Ya. Lakin la yulhaqu kila, sekarang lakin. Berhubung anak kita yang ketinggalan. Selesaikan ini aja ya. Lalaho, ada Allah kitabnya ketinggalan, sehingga mungkin kita makan ini aja, menjelaskan bahasan musanna, ya kan? Insyaallah falaqahnya ditunda. Ingatnya hari Rabu gitu. Ingatnya hari Rabu. Innaha la yasduqu 'alaiha musanna, lakin hai saja la yulhaqu kila wa kilta bil musanna illa idza udhifa ila mudhar. Hai saja. Kila dan kilta tidak digabungkan dengan musanna kecuali dengan syarat. ada syaratnya. Yani idza udifa ila mubmarin, apabila keduanya kila dan kilta diidhafahkan kepada dhamir baru ia ketika itu dilhaqkan, disamakan dengan musanna dalam i'rab. Ya mungkin antum bertanya, kenapa sih kila dan kilta ya kalau diidhafahkan kepada dhamir i'rabnya seperti musanna dengan huruf, tapi kalau diidhafahkan kepada isim dhahir i'rabnya dengan harokat muqaddarah triwe ya. Kok bisa kayak gini ya? Ya belajar. Dijawab oleh Ibnu Hamdun. Ya, ketika ada pertanyaan mal farqu bainal idhafa ila dhahir wa ila al-mudmar hatta farraqu bainahuma? Ya law qudira. Ya. Anna hunaka sa'il yas'al mal farqu, apa bedanya bainal idhafa ila dhahir, antara idhafa kepada isim dhahir dengan idhafa kepada dhamir, apa bedanya sih idhafa kepada isim dhahir dengan dhamir sehingga mereka harus membedakan antara keduanya? Kalau diidhafahkan kepada dhamir i'rab dengan huruf, kalau kepada isim dhahir dengan harokat, apa bedanya? Qultu, kata Ibn Hamdun dalam hasyiahnya, li'anna al-idhafata ila al-mudmari ala khilafil asli. Li'anna al-idhafata ila al-mudmari ala khilafil asli. Jadi kalau diidhafahkan kepada dhamir i'rabnya dengan huruf seperti musanna, li'anna al-idhafah, karena idhafah kepada dhamir ala khilafil asli, ini tidak sesuai dengan asalnya. Asalnya idhafah ya kepada isim dhahir, bukan kepada apa? Dhamir. Apa tadi? Karena idhafah kepada dhamir adalah apa? Khilaful asli. Wal i'rab bil hurufi ala khilafil asli, dan juga i'rab dengan huruf ala khilafil asli juga, iya kan? Karena i'rab asalnya dengan apa? Harokat. Fa utiya khilaful asli li khilafil asli, yang menyelisih asal dikasih yang menyelisih asal. Imbang kan? Fa utiya khilaful asli li khilafil asli wa utiya al aslu lil asli, dan diberikan yang asal kepada yang asal. Tadi kalau idhafahnya kata isim dhahir, ini kan asal, maka dikasih juga harokat i'rab yang asal. Apa? Maka dikasih juga i'rab yang asal itu dengan apa? Harokat. Paham gak ini? Hah? Kenapa sih kok beda? Ya. Idhafahnya kila dan kilta, kalau kepada dhamir dengan huruf, kalau kepada dhahir dengan harokat. Jawabannya tadi, idhafah kepada dhamir khilaful asal. Maka karena dia khilaful asal, dikasih i'rab yang khilaful asal juga dengan huruf-huruf. Adapun idhafah kepada apa? Isim dhahir, isim dengan asal, maka dikasih i'rab yang sesuai dengan asal dengan harokat. Harokatnya muqaddarah. Iya. Seperti fata. Inna ma kanat al-idhafah ila al-mudmar ala khilaf al-asli. Kemudian kenapa idhafah kepada dhamir itu ala khilaf al-asli? Jawabannya, wa inna ma kanat al-idhafatu ila al-mudmar ala khilaf al-asli, hanyalah idhafah kepada dhamir itu menyelisih asal. Li'annahu la yadhhar fihi al-i'rab, karena pada dhamir tidak tampak harakat i'rab, iya kan? Pada tidak tampak i'rab padanya. Wal idhafatu ila dhahir aslun, idhafah kepada isim dhahir aslun, li'annahu yadhhar fihi al-i'rabu, karena tampak i'rab pada isim dhahir. Wal idhafah ila dhahir aslun, li'annahu yadhhar fihi al-i'rab. Nah itu jawabannya. Mungkin dengan semakin antum mengetahui asalnya semakin kuat kan? Iya. Nahu ja'ani kilahuma. Ja'ani kilahuma ini contoh yang memenuhi syarat i'rab dengan apa? Huruf seperti musanna. Ja'ani kilahuma, ja'ani fi'lun wa maf'ulun bih muqaddam. Ja'a fi'lun madhi min al-fath, nun lil-wiqayah, ya dhamir muttasil, mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin, maf'ulun bih. Kilahuma fa'il marfu' wa 'alamat raf'ihi ba ad-dhamma, dhamma muqaddara 'ala al-alif. Madhamma. Kila fa'il marfu' ala matrafa al-alif niyabah an dhamma, li'annahu mulhaqun bil musanna wa huwa mudaf, kemudian setelahnya huma yaitu mudafun ilaih. pada mahalnya jar. Ya. Masalah kita ini banyak juga ya. Kemudian waraitu kilaihima wa martu bi kilaihima. Jelaskan ini i'rabnya pada kilaihima raitu kilaihima nasab dengan ya. Ini apa? Anil fathah. Ya mulhaq bil musannad dan ya mudhaf sulaim mudhaf ilaih. Kemudian pada ja'atni maratu bi kilaihima ini majrur dengan ba tanda jarnya ya. Ini apa? Anil fathah. Ya mulhaq bil musanna. Wa ja'atni kiltahuma dengan kiltanya sama. Wa ja'alti kiltahuma. Ya ini sama. Ya waraitu kiltaihima wa maratu bi kiltaihima. Fain udhifa ila zahir. Adapun kalau kila dan kilta didhafakan kepada isim zahir, ya, kana bil alif raf'an wa nasban wa jarra, maka keduanya dengan alif ketika rafa', nasab dan jar. Ya, i'rabnya dengan harakat muqaddarah pada alif tersebut. Ya. Contoh ja'ani kila ar-rajulaini. Kilta al-mar'ataini. Ra'aitu kila ar-rajulaini wa kilta al-mar'ataini. Wa martu bi kila ar-rajulaini wa kilta al-mar'ataini. Jelas. فلهذا قال المصنف رحمه الله وكلا اذا بمضمر مضاف وصيله. Oleh karena musannif berkata kila ini di i'rab seperti musanna, apabila kila disambung dengan dhamir dalam keadaan kila didhafahkan kepada dhamir tersebut. Nah itu nomor 2 catatan kaki. Ada faedah tambahan ini, semoga masih kuat. Tambahkan lagi waktunya. Nomor 2 ada faedah. Hadha alladhi dhakarahu syarih taba'an linnazim. Yang disebut dengan syarih adalah ngikut pendapat an-nazim. Min anna likila wa kilta halatain. Bahasanya bagi kila dan kilta ada dua keadaan. Ya. Halatun misa halatin. Halatun yu'amalani fihima mu'amalat al-musanna. Satu keadaan di mana kila dan kilta diperbuat seperti perbuatan, seperti yang diperbuat pada musanna. Ya ini i'rabnya dengan huruf. Wahalatun yu'amalani fiha mu'amalata al-mufradi al-maqsur. Dan satu keadaan yang lain dari kila dan kilta, dia diperbuat seperti apa yang diperbuat pada mufrad yang maqsur. Seperti fata. Fayakunani bil alifi fil ahwali salatah. Sehingga kalau yang kedua ini diperbuat seperti isim maqsur, maka kila dan kilta dengan alif pada tiga keadaan. Seperti al-fata wal-asa. Iya kan? Huwa masyhurun. Dan ini masyhur. Ya, lughatu al-Arab. Ya, lughanya orang Arab. Huwa masyhuru lughati al-Arab. Itu yang masyhur dari lughanya orang Arab. Huwa masyhuru lughati al-Arab. Ya. Fasirru fi rahasianya ala ma dhahaba ilaihi nuhatul Basrah, sesuai dengan mazhabnya orang Basrah, anna kila wa kilta lafdhuhuma lafdhul mufrad. Kenapa sih kok boleh dua-duanya gitu? Atau kenapa sih boleh dua sisi gitu pada kila dan kilta? Ya, ada sirnya menurut pendapatnya orang Basra, anna kila wa kilta ya lafzuhuma lafzul mufrad. Ya. Wa sakila dan kilta lafaznya lafzul mufrad, iya kan? Mufrad. Wa ma'nahuma, tapi makna keduanya makna musanna, makna musanna. Fa kana lahumu syibhan, sehingga kila dan kilta memiliki dua sisi keserupaan. Sisi keserupaan yang pertama syibhun bil mufrad min jihati lafaz, keserupaan dengan si mufrad dari si lafaznya. Wasyibun bil musanna min jihatil ma'na, dan dia memiliki keserupaan dengan musanna dari sisi apa? Maknanya. Fa khudhu hukm al mufrad taratan wa hukm al musanna taratan ukhra, maka dia keduanya akhadha mengambil hukum mufrad kadang dan kadang mengambil hukum musanna. Mengambil hukum mufrad melihat apa ya? Lafadznya. Mengambil hukum musanna melihat apa? Maknanya. Hatta yakuna li kulli syibin hadhun fil i'rab, sehingga bagi masing-masing sisi keserupaan ada bagian dari i'rab. Wa fi i'adati dhamiri 'alaihima ayban, dan juga dalam hal kembalinya dhamir kepada kila dan kilta itu. Bisa dua sisi, bisa dua. Meskipun yang paling banyak digunakan adalah dengan apa? Mufrad. Kiltal jannataini atat ukulaha, bukan atata. Atat ukulaha. Wa min al-'arabi man yu'amiluha mu'amalat al-maqsuri fi kulli hal. Di antara orang Arab, sebagian orang Arab, ada yang memperlakukan kila dan kilta seperti perlakuan isim maksur pada semua keadaan. Apakah dibafahkan kepada isim bohir ataupun apakah dibafahkan kepada domir ataupun isim bohir. Ada seperti itu. Seperti maksur semua ada. Ada yang merinci tadi. Iya. Tapi yang merinci itu yang umumnya, yang seringnya. Yang menyamakan suatu bahasa dengan maksur ini yang sebagian kecil. Fayughallab janibul lafaz. sehingga dikuatkan sisi lafadznya, iya kan? Bagi mereka yang memperlakukan kila dan kilta dalam semua keadaan dengan maksur, berarti dia mengunggulkan sisi apa? Lafadznya. Karena lafadznya apa? Mufrad. Menguatkan sisi lafadznya. Fayughallib janibal lafad. Aidza yughallab janibul lafad. Wa alaihi ja'a qawlu syair. Di atas lugha inilah datang ucapan penyair. Lugha apa? Maksur. Dalam semua keadaan, apakah didhafahkan kepada dhamir ataupun dhahir. Ni'mal fata amalat ilaihi matiyati fi hina jadda binal masiru kilana. Kilana. Ni'mal fata, sebaik-baik pemuda. Amadat ilaihi matiyati, yang tungganganku menuju kepadanya. Fi hina jadda binal masiru kilana. Di saat ya, al-masir, perjalanan, safar. Jadda bina, mengharuskan kami bersegera. Kilana. Ya, kilana. Ini tauqid dari na. Bina kilana. Bukan apa? Bukan kilaina. Kenapa ini lughah maksur? Ala kulli hal. Paham ini? Syaitnya? Ya, dihafalkan. Amal fata, kalau masih muat. Ya, tempat penyimpanannya. Gudang penyimpanan hafalannya. Yang pertama, untuk hafalkan dulu Al-Quran, selesaikan. Itu jawab. Mahalu syahid fi qawli, adapun tempat syahidnya di pendukung adalah ucapannya kilana, fa inna tawkid li dhamir al majrur, dia sebagai tawkid dari dhamir yang majrur, mahalnya dengan ba, dijarakan dengan ba pada ucapannya bina, wa huwa ma'a dhalik mudhafun ila dhamir, dan bersama dengan itu dia didhafakan kepada dhamir. Kalau lugha yang masyhur bagaimana didhafakan kepada dhamir dengan huruf di kila kilaina. Waqad ja'a bihi bil alif fi halatil jar, dan penyair mendatangkan dengan alif dalam keadaan jar meskipun didhafahkan kepada dhamir. Waqad jama'a fi 'audi dhamir, ini yang mungkin teman hafalkan juga nih, bagus juga untuk syahid. Waqad jama'a fi 'audi dhamir 'alayhima baina mura'ati al-lafzi wal ma'na al-aswadu ibnu ya'f ya'fir ya'far biqawlihi, dan telah dikumpulkan dalam hal kembalinya dhamir kepada kila dan kilta. Ya, ini ada yang dengan mufrad, ada yang dengan musanna. Baina muru'ati lafzi, antara menjaga atau melihat memandang lafadznya sehingga mufrad dhamirnya, atau melihat maknanya sehingga musanna dhamirnya, dikumpulkan oleh Al-Aswad Ibnu Ya'far. Atau enaknya Al-Aswad Ibnu Ya'far ya mengumpulkan antara kembalinya dhamir kepada keduanya kila dan kilta, antara memandang lafadznya sehingga dijadikan kembalinya dhamir itu atau dhamirnya mufrad, atau menjaga memperhatikan maknanya sehingga bahasanya musanna dikumpulkan terkumpulkan dalam satu bait ini. Innal maniyata wal hutufa kilahuma yufil makharima yarqubani sawadi. Innal maniyah, sesungguhnya kematian, al maniyah kematian dengan cara apapun, wal hutuf kematian tanpa sebab, diri kasur misalkan meninggal dicabut oleh rohnya dan malaikat. Kilahuma, keduanya yu fil makharim, akan mendatangi tempat-tempat di gunung sekalipun kamu bersembunyi di gua dan di manapun. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yarqubani sawadi, keduanya yarqubani, terus-terus mengintip sawadi diriku. Sawadi syakhsi. Ya, raqib mengawasi diriku. Innal maniya la tatishu. Ini lihat syaitnya. Mana jelas tadi kan? Yufi yang mendatangi. Al-Makharim al-Tariq fil-Jabal. Raki bayar kubu itu. Mawas. Sawadi syaksi. Katarahu qal. Kau lihat si penyair berkata. Yufi al-Makharim. Bil-Ifrad dengan. Mufrad. Lihat. Kilahuma yufi. Mufrad kan? Kalau mufana apa? Yufiya. Tuh. Bilifrad. Suma kala, kemudian pada keduanya yarkubani dengan tasniyah. Yang pertama melihat lafadznya kila mufrad, yang kedua yarkubani melihat makna kila musanna. Fammal i'rabu fi hadzal bait, adapun i'rabnya kila pada bait ini, fa in ja'alta kilahuma tawkida, kalau kamu jadikan kila sebagai taukid dari almaniyah wal hutuf kan bisa. Ya. Kana ka'rabil maqsur, berarti kilanya seperti i'rab isim maqsur. Betul enggak? Ya, sebisa semaksur. Ya, kenapa? Karena kila di sini mansub kalau sebagai taukid. Dia kan kalau dijadikan sebagai taukid dari almaniyah wal hutuf Berarti dia lughahnya maksur, lughah qasr. Iya kan? Yang mereka menjadikan qasr dalam semua keadaan meskipun dibawakan kepada apa? Dhamir. Jangan bingung. Kalau yang masyhurnya apa? Ilaihima. Ya kalau sebagai taukid. Paham? Walakin dzalika laisa bimutayyin, tapi itu tidak mesti dia harus sebagai taukid. Boleh juga kilahuma bal yajuzu an yakuna kilahuma mubtada. Boleh juga kilahuma dia sebagai mubtada. Khabaru jumlah al-mudhari ba'da. Khabaru jumlah mudhari setelahnya yufi. Wa jumlatul mubtada wa khabaru jumlah mubtada dan khabaruhu kilahuma dengan khabarnya fi mahalli rafin khabar bagi inna. Wa ala hadha, di atas i'raban ini dengan menjadikan kilahuma sebagai mubtada, yakunu lafzu, maka lafzu kilahuma ka i'rabil musanna jariyan ala lughatil fusha. Maka ketika itu, ketika kilahuma dia sebagai mubtada, ya, maka di i'rab seperti musanna dengan huruf berlangsung sesuai lughah yang fasih. Iya kan? Kilahuma mubtada marfu wa alamat rufi al-alif niyabah anil dhamma li'annahu mulhaq bil musanna. Gitu. Amin ya. Kemudian ثم بين ان اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى. Kemudian beliau al-musannif menjelaskan bahwa itsnain dan itsnatain berlangsung seperti ibnain dan ibnatain. Ya. Kalau itsnain itsnatain dari mulhaq. Kalau ibnain ibnatain apa? Musanna apa? Haqiqi, iya kan? Beliau menjelaskan bahwa itsnain itsnatain berlangsung seperti ibnain dan ibnatain. Itsnan dan itsnan mulhaqani dengan musanna. Kama taqaddam, dan ibnan dan ibnataini musannan haqiqatan. Ya musanna haqiqi. Maksudnya apa sih? Itsnain, itsnatain seperti ibnain? Ya, maksudnya itsnan dan itsnatain seperti ibnain dan ibnatain, maksudnya dalam penggunaan itsnan dan itsnatain persis seperti ibnan dan ibnataini. I'rabnya dengan huruf apakah disendirikan atau didhafahkan? Ya. Ja'a ibnan, ja'a ibnak dengan huruf. Begitu juga itsnan. Nanti akan dijelaskan di chat tengah gini nomor 3. Ya. Nomor 3 lihat. Qala fil bahjah al mardiyah. Ya, kita banyak tulisannya Syuti, syarahnya Alfiyah juga. Jadi ringkas. Di dalam al bahjah al mardiyah, Syuti rahimahullah berkata bila syartin. Tanpa syarat tuh. Bila syartin. Ini maksudnya. Ibnani, ithnani wa ithnataini kabnaini. Kilta kazaka, ithnani wa ithnataini. Kabnaini wa ibnataini, yajriyani. Bila syarat, tanpa syarat. Iya. Bila syarat. Kalau unufrida, sama saja apakah keduanya disendirikan. Contoh, hinal wasiyat ithnan, disendirikan kan. Irabnya dengan huruf juga. Hinal wasiyat ithnan. Ithnan, marfu. Dengan alif. Mulhaq bil musanna. Amrukiba atau diterkib. Ithnata ashrata aina. Ithnata ashrata aina. Marfu dengan alif. Rukab. Dari 11 sampai 19. Yang mu'arab hanya ithnata saja. Ithna dan ithnata. Yang lainnya mabni. Amudifa atau diidhafahkan. Contoh ithnaka. Ja'a ithnaka. Wathnataka. Wa ithnakum. Ithnatakum. Wa kathnataini. Sintani fi lughati tamim. Seperti itsnataini dan sintani. Iya. Sintani lughahnya tamim. Jadi itsnataini lughah yang masyhur, sintani ini juga lughah, tapi lughahnya apa? Tamim. Ada itsnatan dan sintan, betul semua. Tapi kalau sintan, lughahnya apa? Tamim. Ya. Pernah belum dengar sintan? Ada kan dalam hadis sintani, ya. Sintani wa ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به. Kemudian المصنف menyebutkan bahwasanya ya menggantikan alif pada musanna, ya, dan yang mulhaq dengan musanna. Halatay al-jarri wa nasbi, ketika dalam keadaan jar ataupun nasab. Wa anna ma qablaha la yakunu illa maftuha, dan bahwasanya yang sebelumnya tidaklah terjadi kecuali fathah harakatnya. Nahu ra'aitu zaidaini kilaihima, ya, kilaihima, wa marutu bi zaidaini kilaihima, wa ihtaraza bidzalika an ya'il jam'a. Ya, Beliau berihtiras, berjaga-jaga dan menyebutkan apa? Fathah sebelumnya. Ya, dari ya al-jama' agar jangan sampai tertukar dengan ya jama'. Kalau ya jama' bagaimana? Sebelumnya apa? Dikasrah muslimin, muslimina. Muslima ini musanna di fathah. Membedakan dengan yang jama' dengan ya jama'. Fa inna ma qabla la yakunu illa maksura. Kalau ya pada jama' tidaklah diharakati kecuali dengan kasrah. Ya. Nahu marutu bi zaidina wa sa'ati dzalik itu akan datang. Hasilu ma dzakarahu, kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan. Ini enak kalau ada hasilu, tapi sayangnya pada bait-bait selanjutnya tidak ada ini. Hasilu ma dzakarahu annal musanna, ya mungkin ini ngajari antum, sananya ya hasilnya nyimpulkan sendiri. Masa terus di ajari terus, nyimpulkan sendiri istilahnya gitu maksudnya. Nah itu tujuannya ya. Hasilu ma dzakarahu annal musanna wa mu'lihaqu bihi yurfa' bil alif. Hasil dari apa yang disebutkan oleh musannif bahwa musanna dan yang mulhaq dengannya dirafa'kan dengan alif, dinasabkan wa yujarru bil ya dan dijarkan dengan ya. Wa hadha huwal masyhur. Ini lugu masyhur. Kita pakai yang masyhur enak mudah. Ya. Tapi wa sahih biasa. Tapi kesannya enggak sahih ya. Tapi sahih juga. Ya, berarti tapi kurang sahih gitu. Dikit lagi. Sahih an al-i'rab ya sahih bahasa i'rab fil musanna pada musanna dan mulhaq bi harakatin muqaddarah. Dengan harakat muqaddarah ala alif rafa'an. Di atas alif ketika rafa. Wal ya nasban wa jarra. Dan ya ketika nasab dan jar. Di atas ya ketika nasab dan jar harakatnya. Ini kan berat. Mengi'rab dengan yang satu yang bohir lebih enak ya. Satu yang bohir. Huruf-huruf kan bohir kelihatan kan enak. Tapi kalau harakat muqaddarah lebih susah. Ya. Kama dzakara al-musannif min anna al-musanna wal mulhaq bihi yakunani bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wa jarra huwa al-mashhur fi lughati al-arab. Apa yang disebutkan oleh musannif bahwasanya musanna dan yang diilhaqkan dengan musanna yakunani keduanya dengan alif ketika rafa' dan dengan ya ketika nasab dan jar huwa al-mashhur fi lughati al-arab. Itu yang masyhur dikenal di lughahnya orang Arab. Wa min al-arab dan di antara orang Arab ya. Man yaj'al al-musanna wal mulhaq bihi bil alif mutlaqa. Ya. Ada yang menjadikan musanna dan yang mulhaknya i'rabnya ataupun nanti dulu ada yang menjadikan musanna dan mulhak bi dengan alif secara mutlak berarti i'rabnya dengan harakat muqaddarah seperti fata sudah sempat kita lewatkan pada ucapan penyair yang sudah lewat tadi bahasa qasr pada musanna iya kan wahan riya thumma wahan waha hiyal muna law annana nilnaha ya laita aynaha lana wafaha بثمن نرضي به أباها إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها. Di sini ada banyak syait, ada dua syaitnya. Ya laita aynaha lana. Aynaha lana. Ini lughah qasr. Kalau lughah yang masyhur aynaiha lana. Karena isinya laita apa? Mansub. Ya kan? Tapi di sini dikatakan la ya laita aynaha lana. Wafaha. Juga tadi qad balagha fil majd ghayataha. Bukan ghayatai. Ada yang seperti itu. Takkan pun benar. Fayaqulu jaz zaidani kilahuma. Waraitu zaidani kilahuma. Wamaratu biz zaidani kilahuma. Yang sulit mungkin. Aduh saya sulit kalau ada yang kila. Oh sudah kila semua aja lah. Ya terserah. Tidak ada yang masuk. Kapan kila? Aduh kayak udah kila semua aja lah. Karena ada logonya ini ya sudah. Dimaafkan lah antum. Yang penting tahu alasannya. Di sini kita baca catatan kaki. Ma dzakara al-musannif min hadhihi lughatu Kinanah. Ini lughahnya Kinanah wa Bani al-Harith Ibnu Ka'ab wa Bani al-Anbar wa Bani Hujaim wa Butun min Rabi'ah ya Bakr ibn Wa'il wa Zubaid wa Khaf'am wa Hamdan wa Uzrah wa khurrija 'alaihi qawlu ta'ala dikeluarkan digolongkan diklasifikasikan kepada lughah ini lughah ataupun ucapan Allah Subhanahu wa taala inna hadzani lasahirani. Akhi tasydid lah. Kalau in hadzani lasahirani jelas innya bisa di in mukhaffafa min ats-tsaqilah. Yang di ihmal makanya kasilam. Jadi inna kalau di takhfif inna bisa takhfif. Maka dia tidak beramal tapi dikasilam biasanya. Wa khuffifat inna faqala al-amalu wa tazamu lamu idza ma tuhmalu. Ketika inna ditakhfif jadi in, maknanya sama sungguhnya. Wa khufifat inna faqalla al-amal sedikit beramal. Kalau disukun. Maknanya sama inna. Wa talzamul lamu idha matuhmalu. dan diwajibkan untuk dikasih lam pada khabarnya ketika innya diihmal dari diamalkan. Seperti in Zaidun laqaimun, masih inna Zaidan masih. Ya, in Zaidun laqaim. Untuk membedakan dengan inna fiyah, maknanya tidak itu. Ya, sehingga ini kalau seandainya apa? Apa? Mukhaffafa min tsaqila in hadzani la sahirani, lamnya untuk taukid. Ya. Sekarang kalau innanya ditasydid bagaimana? Inna hadzani la sahirani, sebagian orang yang jahil. Inna hadzani la sahirani, bukan ke dalam bahasa Arab inna itu adalah apa? Menasabkan isimnya, merafa'kan khabarnya, ini bagaimana ini? Nah, dia qauluhu, dan juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrana fi lailah. Ini dibawa kepada lugah apa? Qasr. Lagi ada jawaban yang lain. Ya, nanti akan dibawakan banyak jawabannya. Bukan hanya satu. Waja'a 'alaiha qaulu syair, dan juga ada semisalnya dari zaman Mi'ir. Tazawwada minna baina uznahu ta'natan ta'na da'athu ila habi turabi 'aqimi. Tazawwada minna, dia sedang mengisahkan perbuatannya kan? Dia katakan tazawwada minna baina uznahu ta'na, dia berbekal pergi meninggalkan kami. Baina ubna, dalam keadaan di antara dua telinganya. Apa ini? Kepalanya berarti ya, bagian belakangnya. Ada ta'na. Wada berbekal dengan ta'na, tusukan. Dia berbekal dari kami dengan tusukan yang ada di antara dua telinganya. Da'adhu. Tusukan ini, da'adhu ila habi aturab. Membiarkan dia tergeletak, terkapar di habi turab, tanah kuburan. Aqim. Yang aqimu itu. Sifat dari ta'na. Yang pukulan tersebut, tusukan tersebut menembus. Kalau baca aqimu, berarti dia na'at yang maqtu'. Ya, na'at maqtu'. Na'at yang maqtu'. Ya, aqim. Ya. Nah, di sini syaitnya mana? Baina uznahu. Lihat. Bukan apa? Baina uznaih. Bukan uznaih, tapi uznahu. Inna min haqi hadhan wa witran udhnan, haqnya iz hadhan dan witran udhnan, law jaraina ala lughatil masyhurah, kalau kita langsungkan ya, law jaraina, seandainya tiga ini berlangsung, tiga ini hadhani, witrani, udhna, berlangsung di atas lughah yang masyhur, antakuna bil ya, dengan ya, ya kan, kalau lughah yang masyhur dengan ya. Innal ula ismu inna, karena yang pertama hadhan isim inna. Wasan yang kedua witron isim la nafiyah dari jenis. Wahuma mansuban, keduanya mansub. Wasalifah, dan yang ketiga uzna fi mawdhi'il majrur dengan idhafah dharf kepadanya, iya kan, baina udhnai. Wa fil ayatil karimah takhrijat ukhra, ternyata banyak takhrijat yang lain. Sisi-sisi yang lain yang bisa dibawa kepadanya. Secara lughah benar. Tajriha 'ala al-musta'mal fi lughati 'amatil Arab, yang kau langsungkan itu pada yang digunakan pada lughahnya orang Arab, niat. Minha, di antaranya anna inna, maksudnya inna dalam ayat tadi harfun di makna na'am. Ternyata inna di situ huruf dengan makna na'am. Di makna na'am. Berarti maknanya inna hadhani la sahirun na'am, hadhani la sahirani. Iya, yuridani an yukhrijakum bi sihrihima. Itu ya. Wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Nah, maksudnya mitlu hafi qawli Ubaid. Anda enggak dalam ucapan orang anda. Pada ucapan Ubaid ibn Qais Ar-Ruqayyat. Bakaral awadilu fi sabu hiyalum nani wa alumuhunna wa yakulna syaibun qad ala ka wa qad kabirta fakultu innah. Kabur al-awadil, awadil jama' dari azilah, para wanita yang mencerca tadi, bakara fi subuh, bersegera di waktu subuh datang mencerca saya, mengolok-olok saya gitu. Maka saya balas olokannya. Iya. Wa yaqulna, dan mereka berkata mengolok syaib qad ala uban, sudah bertebaran di kepalamu. Qad kabirta, qad telah tua. Fakultu innah, maksud innah benar. Jadi fakultu alha ala dalika fiha sakta, berarti hanya hasab inna hasakta saja. Hadani fil ayat al-karimah hina idzin mubtada, berarti hadani mubtada. Wallam ba'dahu zaidah, maksudnya taukid yang lebih tepat untuk Al-Quran. akhirani khabar mubtada. Ya, wa minha di antaranya juga jawabannya banyak. Inna muakkidah nasibah lil ismin rafi'an lil khabar wa ismu dhamir syan mahdhuf. Do. Inna muakkidah taukid. Nasibah menasubkan lil ismi, ya, menasubkan isim rafi'an lil khabar. Seperti biasa inna menasubkan isim marfa'an lil khabar. Tapi ismi dhamir syan mahdhuf, ismnya dhamir syan mahdhuf. Asy innahu dibuang. Wa hadhani sahirani, kemudian hadhani sahirani mubtada wa khabar. Ya, sebagaimana terlewat maka jumlah mutanah khabar ini pada mahalnya rafa khabar dari inna. Takdir al sya'an ini kalau dhamir syan tadi al hal. Innal hal inna sya'an. Hadhani la sahirani, maksudnya perihalnya orang ini dah. Masih ada takhrijat yang lain. Allati saqala 'allama Muhyiddin Abdul Hamid. Jadi kebanyakan dia yang in hadzani la sahirani itu jelas i'rabnya. Yang dimasalahkan sebagian orang yang bodoh tidak mengerti adalah ketika inna. Adapun al-qira'ah yang dibawakan oleh al-'allama Muhyiddin Abdul Hamid fa innaha bi tasydidin maka dengan tasydid inna hadzani. Itu adalah qira'ah 'amal qurra', kebanyakan al-qurra'. Walam yakhfifa